السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار، أعاذني الله وإياكم من النار. معاشر المسلمين والمسلمة، barakallahu fikum. Alhamdulillah, pada sore hari ini kita kembali bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan keutamaan dan nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan, sehingga pada sore hari ini kita bisa kembali melanjutkan kajian kita yang insyaallah pada sore hari ini merupakan pertemuan yang ketiga dari pembahasan atasi virus corona dengan menyempurnakan tauhid. Atasi virus corona COVID-19 dengan menyempurnakan tauhid. Ikhwan fi din wa akhwat fillah, barakallahu fikum. Puncak keistimewaan yang akan diraih oleh orang-orang yang bertauhid adalah bahwa Allah Subhanahu wa taala akan memasukkan mereka ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Ini puncak dari keistimewaan orang yang menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, bahwa dia akan dimasukkan ke dalam surga bi ghairi hisab wala azab. Dia masuk ke dalam surga tanpa hisab dan tanpa azab. Keistimewaan ini hanya Allah Subhanahu wa taala janjikan bagi mereka yang benar-benar membersihkan dan memurnikan tauhidnya. Bagi mereka-mereka yang benar-benar membersihkan, memurnikan dan menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tentunya barakallahu fikum. Untuk mewujudkan hal tersebut, bagaimana seorang benar-benar membersihkan, memurnikan dan menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Jalla Jalaluh, tentu bukan hal yang mudah. Bukan hal yang mudah. Lalu bagaimana cara kita untuk meraihnya? Bagaimana cara kita untuk menyempurnakan tauhid? Benar-benar membersihkan dan memurnikan peribadatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Untuk membersihkan dan memurnikan tauhid, maka harus terpenuhi tiga hal. Untuk membersihkan dan memurnikan tauhid, menyempurnakan tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala, maka harus terpenuhi tiga perkara. Yang pertama, memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Jadi memang harus belajar. Allah Subhanahu wa taala berfirman, fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang benar melainkan Allah sendirinya. Dalam surah Muhammad ayat ke-19. Nah, jadi harus memiliki ilmu yang sempurna tentang tauhid. Karena tidak akan mungkin seorang hamba membersihkan sesuatu tanpa terlebih dahulu mengetahui dan memahami sesuatu tersebut. Bagaimana dia mentauhidkan Allah sementara dia tidak punya ilmu tentang Allah? Dia tidak punya ilmu tentang tauhid. Apa pembagiannya? Bagaimana jenis-jenisnya? Bagaimana merealisasikannya? Bagaimana menyempurnakannya? Maka pokok pertama yang harus terpenuhi adalah memiliki ilmu tentang bagaimana menyempurnakan tauhidullah azza wa jal. Fa'alam annahu la ilaha illallah. Maka ketahuilah bahwa sesungguhnya tidak ada sesembahan yang berhak untuk diibadahi melainkan Allah saja. Coba kita perhatikan, barakallahu fikum. Allah tabaraka wa ta'ala merintahkan untuk mengilmui terlebih dahulu sebelum mengucapkan kalimat tauhid. Ya. Nah, kemudian yang kedua yang harus dipenuhi agar seorang bisa membersihkan atau menyempurnakan tauhidnya kepada Allah Subhanahu wa taala, yang kedua adalah meyakini kebenaran tauhid yang telah diilmuinya. Meyakini kebenaran tauhid yang telah dia ilmui. Setelah dia berupaya untuk mengilmui tauhid, maka dia harus yakin. Nah, yakin dengan kalimat tauhid la ilaha illallah. Meyakini bahwa tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah Subhanahu wa taala. Sehingga apabila seorang hamba hanya sekedar mengilmui tauhid tersebut, akan tetapi tidak diberangi dengan keyakinan, bahkan yang ada padanya adalah pengingkaran terhadap kalimat tauhid, pengingkaran terhadap tauhidullah, maka dia tidaklah membersihkan tauhidnya. Dia tidaklah termasuk orang yang menyempurnakan tauhidnya, karena tidak cukup hanya sekedar ilmu. Ya, harus dibarengi dengan keyakinan. Nah, Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang kesombongan orang-orang kafir yang tidak meyakini keesaan Allah Subhanahu wa taala sebagai satu-satunya sesembahan. Sebagai satu-satunya sesembahan. Padahal mereka telah memahami makna la ilaha illallah. Disebutkan di dalam surah Shad ayat yang kelima, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Aj'alal alihata ilaha wahida." Inna hadha la shay'un 'ujab. Aj'al al-alihata ilaha wahida. Mengapa ia, yakni Muhammad, menjadikan sesembahan-sesembahan itu sebagai sembahan yang satu saja? Inna hadha la shay'un 'ujab. Sungguh ini adalah satu hal yang sangat mengherankan. Nah. Toy. Toilet. Dalam keadaan orang-orang kafir musyrikin di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka adalah orang yang punya ilmu tentang la ilaha illallah. Namun karena mereka tidak yakin, bahkan mengingkari dan menolak kalimat tersebut, maka menyebabkan mereka semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang musyrik kafir. Nah, karena mengingkari kalimat tersebut. Kemudian yang ketiga, yang harus dilakukan adalah mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketundukan. Jadi setelah dia mengilmui kalimat tauhid dan meyakini isi kandungannya, kebenarannya, setelah itu adalah mengamalkan tauhid tersebut dengan penuh ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Iya. Nah, sehingga jika kita telah mengilmui dan meyakini, akan tetapi kita tidak mau mengamalkannya dengan penuh ketundukan, maka tentu tidak akan bermanfaat dari kalimat tauhid. Ada orang menjadikan kalimat tauhid sebagai zikir setiap harinya, sebagai zikir setiap selesai sholat, dibaca sekian ratus kali. Naam, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Namun dia tidak punya ilmu tentangnya, atau dia tidak mengamalkan isi dari kandungannya. Maka, baik, ini belumlah dikatakan sebagai orang yang menyempurnakan tauhidnya. Allah Subhanahu wa taala firman, sebutkan dalam surah Shaf ayat 35, innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Innahum kanu idza qila lahum la ilaha illallah yastakbirun. Sesungguhnya mereka dahulu, apabila dikatakan kepada mereka la ilaha illallah, tidak ada sembahan yang berhak untuk diibadahi kecuali Allah, maka mereka pun menyombongkan diri. Orang-orang musyrikin dahulu menyombongkan diri. Nah, mereka tidak mau menerima. Sehingga jadilah mereka orang-orang yang musyrikun kafirun. Nah, kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga barakallahu fikum, apabila ketiga hal ini telah terpenuhi dan seorang benar-benar membersihkan serta memurnikan tauhidnya, maka jaminan surga tersebut akan diberikan kepadanya. Dia akan masuk ke dalam surga bi ghairi hisabin wala adab, tanpa hisab dan tanpa adab. Nah, namun ingat, harus punya ilmu tentang la ilaha illallah, meyakini akan kandungannya, mengamalkannya, ya, sehingga tauhid tidaklah sempurna sampai seorang benar-benar berlepas dari lawan dari tauhid, yaitu kesyirikan. Nah, oleh karena itu kalimat la ilaha illallah itu ada dua rukun yang harus terpenuhi. Di dalam mengilmuinya, di dalam mengamalkannya, di dalam meyakininya. Apa itu? di dalamnya terdapat an-nafyu wal itsbat. An-nafyu wal itsbat, menetapkan bahwa, menafikan bahwa tidak ada sembahan yang berhak diibadahi siapapun dia, siapapun dia. La malakun muqarrabun wala nabiyyun mursalun, tidak kepada para malaikat yang dekat kepada Allah, tidak kepada para nabi yang diutus, tidak kepada orang-orang soleh, apalagi kalau hanya kepada benda-benda mati, besi-besi berkarat, tempat-tempat yang dikeramatkan, tidak. Semuanya dinafikan sembahan kepada mereka. Kemudian menetapkan bahwa sembahan yang hak adalah hanya Allah Subhanahu wa taala. Thalika, thalika. Thalika bi anna Allah huwal haq wa anna ma yad'un min dunihi huwal batil. Yang demikian itu bahwa sembahan yang hak adalah Allah Subhanahu wa taala, adapun yang disembah selainnya adalah sembahan yang batil. Adapun yang disembah selainnya adalah sembahan yang batil. Maka tauhid tidaklah sempurna sampai kita berlepas dari kesyirikan. Karena ini salah satu konsekuensi dari tauhid. Harus benci, memusuhi, mengingkari, memisahkan diri dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan para pelakunya. Perbuatan syirik dan para pelakunya. Naam. Sehingga apabila kita tidak membenci dan memusuhi perbuatan syirik dan pelakunya, atau bahkan ridha terhadapnya, merasa tenang-tenang dengannya, tidak mempermasalahkan akan kesyirikan yang mereka lakukan dan perbuatannya, maka ketahuilah bahwa tauhid kita belum bersih dan patut dipertanyakan, sehingga harus diperbaiki. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kekasihnya Ibrahim alaihissalam sebagai pemimpin orang-orang yang bertauhid dalam surah Al-Mumtahanah ayat yang keempat. Qad kanat lakum uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idh qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah kafarna bikum وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. Sesungguhnya telah ada suri teladan yang baik bagimu pada diri Ibrahim dan orang-orang yang bersama dengan dia, ketika mereka berkata kepada kaum mereka, sesungguhnya kami berlepas diri dari kamu dan dari apa yang kamu sembah selain Allah. Kami mengingkari kekafiranmu dan telah nyata antara kami dan kamu permusuhan dan kebencian buat selama-lamanya. Sampai kapan? Sampai kamu beriman kepada Allah saja. Hatta tu'minu billahi wahdah. Sampai kamu, sampai kalian beriman kepada Allah saja. Ya. Bahkan meskipun pelaku kesyirikan itu adalah kerabat kita, atau bapak kita sendiri, keluarga kita sendiri, maka kita tetap harus berlepas diri darinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman mengisahkan tentang perkataan Ibrahim kepada Azar, kepada ayahnya. Wa a'tazilukum wa ma tad'un min dunillah, dalam surah Maryam ayat ke-48. وَأَعْتَزِلُكُمْ وَمَا تَدَعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ, dan aku akan menjauhkan diri darimu dan dari apa yang kamu seru selain Allah. Ikhwan fillah wa akhwat fillah, inilah konsekuensi tauhid yang dimiliki seseorang, yaitu dia harus menjauhkan diri dari syirik dan para pelakunya. Nah, menjauhkan diri, berlepas diri dari berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan dan para pelakunya. kesyirikan. Barakallahu fikum. Semua amalan pelaku syirik, khususnya syirik akbar, syirik yang besar, ini tidaklah diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Syirik adalah penghapus pahala amalan. Oleh karena itu di dalam surah Az-Zumar ayat 65, surah Az-Zumar ayat 65, Allah Subhanahu wa taala berfirman, وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ. Surah Az-Zumar ayat 65. Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada nabi-nabi sebelummu, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalmu, dan tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi. Coba perhatikan. Barakallahu fikum. Ayat ini menunjukkan bahwa kesyirikan adalah penghapus pahala amalan saleh. Oleh karena itu, Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah menjelaskan, ya, ketika menjelaskan ayat walaqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablika, dan sungguh telah diwahyukan kepadamu dan kepada orang-orang sebelummu, maksudnya seluruh para nabi terdahulu, la in asyrakta la yahbatanna amaluk, jika kamu berbuat syirik, niscaya akan terhapuslah amalan-amalanmu. Ya, amal di sini merupakan mufrad mudhaf, sehingga maksudnya mencakup semua amalan dan seluruh para nabi. Semua amalan akan tertolak, akan terhapus, yaitu bahwa perbuatan kesyirikan itu menghapus semua amalan dari awal sampai akhirnya. Menghapus semua amalan dari awal sampai akhirnya. Naam. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-An'am ayat 88. Dzalika hudallah yahdi bihi man yasha'u min 'ibadihi walau asyraku lahabita anhum ma kanu ya'malun. Itulah petunjuk Allah yang dengannya Dia memberi petunjuk kepada siapa yang dikehendakinya di antara hamba-hambanya. Seandainya mereka mempersekutukan Allah, niscaya lenyaplah dari mereka amalan yang telah mereka kerjakan. Naam. Wala takunanna minal khasirin. Tentulah kamu termasuk orang-orang yang merugi, maksudnya rugi di dunia dan di akhirat. Maka dengan kesyirikan terhapuslah semua amalan, dan pelakunya berhak mendapatkan hukuman dan azab nanti di akhirat. Juga disebutkan Imam At-Tabari rahimahullah, maksudnya jika engkau berbuat syirik terhadap Allah, wahai Muhammad, maka akan terhapuslah amalanmu. Akan terhapuslah amalanmu. Dan engkau tidak akan mendapatkan pahala, juga tidak mendapatkan balasan, kecuali balasan yang pantas bagi orang yang berbuat syirik kepada Allah. Nah, kalau kita perhatikan barakallahu fikum ayat yang mulia ini, yang diajak berbicara oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu disebutkan oleh Muhammad bin Ali As-Sabuni rahimahullah ketika menjelaskan, ini merupakan bentuk pengasumsian dan perumpamaan, karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu telah dijamin ma'sum oleh Allah, tidak akan pernah melakukan kesalahan, tidak akan pernah melakukan kesyirikan. Tidak mungkin beliau berbuat kesyirikan terhadap Allah. Dan ayat ini juga datang untuk menegakkan penguatan iman dan tauhid. Nah, jika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para nabi saja diancam dari berbuat syirik, maka tentu kita lebih lagi terancam, dan hendaknya lebih kuat, lebih takut dari kesyirikan tersebut. Jika amalan Rasulullah dan para nabi alaihi salatu wassalam dahulu yang tidak terbayangkan besarnya dalam mendawakan Islam, dalam bersabar menghadapi perlawanan dari orang-orang musyrik, dalam menghadapi cobaan-cobaan dari Allah. Dalam keadaan seperti itu, tetap akan terhapus semua amalan itu jika mereka berbuat syirik. Maka apalagi kita? Apalagi kita yang sedikit amalannya, bahkan banyak berbuat dosa. Oleh karena itu, saudaraku, jauhilah perbuatan syirik terhadap Allah Subhanahu wa taala. Pelaku syirik ini tidak akan diterima amalan solehnya. Naam. Amalan yang diterima hanyalah amalan yang dibangun di atas tauhid. Amalan dibangun di atas aqidatus sahihah. Amalan yang dibangun di atas ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Innama yataqabbalullahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amalan dari orang-orang yang bertakwa. Iya. Dan orang yang berbuat syirik bukanlah orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan surah Al-Kahfi ayat yang ke-110. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan shaliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada." Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan kebaikan dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Ya. Perhatikan dalam ayat ini, Allah Subhanahu wa taala mempersyaratkan orang yang amalannya diterima sehingga bisa bertemu dengan Allah, di antaranya apa? Di antaranya adalah tidak berbuat kesyirikan. Sudah. Tidak berbuat kesyirikan. Bak sana. Nah, tidak berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka adalah orang-orang yang mentauhidkan Allah. Mereka melakukan amalan saleh. Nah. Faman kana yarju liqa'a rabbih faly'amal 'amalan saliha wa la yushrik bi'ibadati rabbih ahada. Barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabb-nya, maka amalkanlah amalan kebaikan dan jangan mempersekutukan Rabb-nya dengan sesuatu apapun. Orang-orang kafir musyrik, orang-orang kafir dan musyrik yang mereka tidak bertauhid, mereka tidak mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan, sebesar apapun kebaikan yang mereka lakukan, tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam surah Al-An'am ayat ke-88, "Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun." Andaikan mereka berbuat syirik, maka akan terhapuslah semua amalan yang mereka kerjakan. Amalan pelaku syirik pada hari kiamat hanya akan menjadi debu-debu yang berterbangan, tidak akan bermanfaat. Dalam surah Al-Furqan ayat 23, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa qadimna ila ma 'amilu min 'amalin faj'alnahu haba'an mansura." Dan kami persaksikan kepada mereka bahwa amalan kebaikan yang mereka amalkan, kami jadikan debu-debu yang berterbangan. Kata Syekh Abdul Rahman bin Hasan rahimahullah di dalam Fathul Majid, beliau menjelaskan, "Fattakhaduhum al-andad yuhibbunahum kahubbillah yubtilu kulla qawlin yakulunahu wa kullu amalin ya'malunah. Lianna al-musyrik la yuqbalu minhu amal wa la yasihu minh. Wa haulai wa in qalu la ilaha illallah faqada tarakukullak qayyadat bihi hadhil kalimah." Nah, ketika pelaku kesyirikan menjadi tandingan, menjadikan tandingan-tandingan selain Allah yang mereka berikan rasa cinta seperti rasa cinta kepada Allah, yuhibbunahum ka hubbillah, mereka memberikan rasa cinta seperti rasa cinta kepada Allah, maka ini akan membatalkan semua perkataan baik yang pernah mereka katakan. Coba lihat, mengerikan tuh akhlak. Akan membatalkan semua perkataan yang mereka katakan dan membatalkan perbuatan yang baik yang pernah mereka lakukan. Karena itu orang musyrik tidak diterima amalannya dan tidak sah amalannya. Walaupun dia mengatakan la ilaha illallah, la ilaha illallah, karena mereka telah meninggalkan semua syarat yang kalimat ini menjadi sah. Nah, kata lajnah, kata disebutkan dalam lajnah ad-daimah lil buhud al-ifta. Nah, adzabahu lil jin syirkun billahi subhanahu wa ta'ala. Walau mata fa'iluhu alaihi duna taubah, duna taubah tamin, lakana khalidan mukhallanan fin nari. Wa syirku la yasihu ma'ahu al-amal. Likaulillahi subhanahu wa ta'ala. Walau asyraku la habita anhum ma kanu ya'malun. Menyembelih untuk jin adalah perbuatan syirik terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat, coba perhatikan, jika pelakunya mati dalam keadaan belum bertaubat dari perbuatan tersebut, maka ia kekal di dalam neraka. Dan orang-orang yang berbuat syirik akbar, itu tidak sah amalannya. Tidak sah amalannya. Berdasarkan firman Allah subhanahu wa ta'ala dalam surah Al-An'am, andaikan mereka berbuat syirik, andaikan mereka berbuat syirik, maka sungguh akan terhapus semua amalan-amalan yang mereka lakukan. Ya. Coba perhatikan barakallahu fikum. Maka seandainya ada seorang yang menyembelih tumbal, dijadikan sebagai tumbal, dijadikan sebagai sesembahan untuk selain Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari, di pagi hari, lalu dia sholat duha, sholat duhur, sholat asar, bersedekah, dan amalan-amalan kebaikan lainnya, tidak akan diterima amalannya sama sekali. Wal'iyadu billah. Tidak akan diterima amalannya. Sampai kapan? Sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala dari syirik akbar yang dia lakukan. Sampai dia bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertaubat dari kesyirikan akbar yang dia lakukan tersebut. Oleh karena itu, ikhwani fiddin wa akhwati fillah, kami nasihatkan kepada diri kami dan kepada siapa saja yang masih melakukan perbuatan kesyirikan, siapa saja dari kaum muslimin yang masih melakukan kesyirikan, hendaknya segera bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sekarang juga, agar Allah subhanahu wa ta'ala mengampuni dan menerima amalan kita, sehingga kita terhindar dari kerugian, baik itu di kehidupan dunia terlebih lagi di akhirat. Baik itu di kehidupan dunia terlebih lagi di negeri akhirat. Ikhwani fiddin wa akhwati fillah azzani Allah wa iyyakum. Kemudian berikutnya, bertauhid yang sempurna berarti bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Bertauhid yang sempurna berarti bertawakal hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan usaha yang bermanfaat secara maksimal. Dengan usaha yang bermanfaat secara maksimal, Ini adalah salah satu ciri khas orang-orang yang bertauhid, yang sempurna. Nah, yaitu dengan bertawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa yang dimaksud dengan tawakal? Disebutkan oleh Syekh Saleh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Di dalam syarah Al-Usulul Thalatha, bahwasanya tawakal adalah sidqul i'timad 'ala Allah Azza wa Jalla fi jalbil manafi' wa daf'il madar ma'a fi'lil asbabil ma'dhuni fiha. Kejujuran dalam bersandarnya hati kepada Allah Azza wa Jalla dalam mendapatkan sesuatu yang bermanfaat atau untuk menghilangkan sesuatu yang membahayakan, diiringi melakukan sebab yang diizinkan di dalam Islam. Oleh karena itu, termasuk bentuk bertauhid yang sempurna adalah mengambil sebab atau usaha yang syar'i dan qadari yang baik. Ini mengambil sebab atau usaha yang syar'i dan qadari yang baik sebagai bentuk tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala yang benar. Yeah. Kaidah mengambil sebab dan macam-macam sebab disebutkan oleh Syekh Abdul Rahman bin Nasir As-Sa'di di dalam kitab Al-Qaulus Sadid, syarah kitab Tauhid. Ya. Salah satu dari hukum sebab, alla yaj'ala minha sababan illa ma thabata anhu sababu syar'i. Sababu syar'an aqadra. Ini salah satu dari hukum sebab. Tidak menjadikan sesuatu sebagai sebab kecuali jika sesuatu tersebut terbukti sebagai sebab, baik secara syar'i maupun qadari. Qadari kauni, ya, maksudnya secara kauni dari penelitian, ya, sesuatu yang jelas. Maksudnya sebab atau usaha apapun yang kita ambil dalam berbagai permasalahan, termasuk usaha menangani wabah corona ini. Iya. Termasuk usaha dalam menangani wabah corona haruslah terbukti secara syar'i atau qadari. Jadi kita tidaklah boleh melakukan suatu usaha kecuali jika usaha tersebut terbukti sebagai sebab, baik terbukti secara syar'i, secara syariat agama, maupun secara qadari. Sebab secara syar'i dan sebab secara qadari maksudnya, apa yang dimaksud dengan sebab secara syar'i? Maksud dari sebab secara syar'i, harus terbukti sebab secara syar'i adalah harus ada dalil dari Al-Quran atau sunnah yang sahih bahwa sesuatu itu merupakan sebab untuk mencapai suatu manfaat atau menghindari, menolak mudarat. Jadi sesuatu itu merupakan sebab untuk mencapai suatu manfaat atau menghindari mudarat yang sahih dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun maksud dari sebab yang qadari, harus terbukti atau diambil dari sebab qadari, maksudnya adalah terbukti secara ilmiah atau berdasarkan pengalaman yang jelas dan ilmiah. bahwa sesuatu itu merupakan sebab. Di sini kita sebutkan misalnya ya, contoh sebab syar'i. Sebab yang sesuai dengan syariat. Ya. Yang merupakan sebab terbesar di dalam menangani wabah virus corona adalah dengan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena musibah itu disebabkan dosa dan karena tujuan ditakdirkan ada wabah adalah agar kita bertaubat kepada Allah. Dengan adanya musibah tersebut, tujuannya adalah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Merendahkan diri. Ya. Berdoa kepadanya, tunduk serta taat kepada Allah Subhanahu wa taala, mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala. Di antara dalil-dalil yang menjelaskan tentang contoh sebab yang syar'i, ya. Qala awalau ji'tuka bi syai'in mubin. Ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya Musa berkata, "Dan apakah kamu akan melakukan itu kendatipun aku tunjukkan kepadamu sesuatu keterangan yang nyata?" Dalam surah Syura ayat 30. Ya, sebutkan oleh Imam At-Tabari dalam tafsirnya yang wa ma yusibukum ayyuhan nas bi musibatin fid dunya fi anfusikum wa ahlikum wa amwalikum. Wahai manusia, musibah apapun yang menimpa kalian di dunia, yang menimpa diri kalian, keluarga kalian serta harta kalian, maka itu disebabkan dosa yang diperbuat oleh tangan-tangan kalian. Ya, maknanya bahwa musibah itu menimpa kalian sebagai hukuman dari Allah Subhanahu wa taala untuk kalian karena dosa-dosa yang kalian lakukan antara kalian dengan Allah. Nah, itu sebabkan karena dosa. Zahalar fasadu fil wardi wal bahri bima kasabat aydin nas. Telah nampak kerusakan di daratan dan di lautan disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Liudhiqahum ba'dhal ladzi 'amilu la'allahum yarji'un. Supaya Allah merasakan kepada mereka sebagian dari akibat perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Iya. Naam. Para ahli tafsir menafsirkan bahwa kerusakan dalam ayat tersebut dengan berbagai macam penafsiran. Sehingga kalau disimpulkan intinya adalah seluruh perkara yang rusak, tidak baik dan tidak bermanfaat bagi manusia. Baik kerusakan pada perbuatan manusia maupun kerusakan hasil dari dosa yang dilakukan oleh manusia. Baik kerusakan pada diri, harta, binatang maupun tumbuhan. Ya. Di antaranya para ulama tafsir mencontohkan seperti penyakit wabah, tersebarnya wabah penyakit, kesulitan pangan, banyaknya kemaksiatan, kerusakan tanaman, kekeringan, kematian binatang, banyaknya rasa takut, ditinggalkannya amar ma'ruf nahi mungkar, terjadinya banjir, angin yang kencang, serta bencana alam lainnya. Nah, serta bencana yang lainnya. Dalam surah Al-An'am ayat 42, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa laqad arsalna ila umamin min qablika fa akhadnahum bil ba'sa'i wad-dharra'i la'allahum yatadarra'un." Dan sesungguhnya kami telah mengutus rasul-rasul kepada umat-umat sebelum kamu. Kemudian kami siksa mereka dengan menimpakan kesengsaraan dan kemelaratan supaya mereka memohon kepada Allah dengan tunduk merendah kepadanya. Naam. Sehingga kesimpulannya barakallahu fikum, munculnya berbagai hukuman musibah yang Allah Jalla wa'ala timpakan kepada sebuah umat berupa penyakit, kemelaratan, kesulitan, nafkah. Naam. Ada hikmah tujuan, ada hikmah dan tujuan tertentu, yaitu agar manusia bertaubat, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala dengan tunduk merendahkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mentauhidkannya dan menjauhi berbagai macam bentuk-bentuk kesyirikan. Termasuk yang lainnya adalah sebab yang syar'i di dalam menangani virus corona adalah dengan memperbanyak zikir. Yang memang ada dalilnya sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti zikir pagi sore, jangan pernah lupakan. Zikir ketika keluar rumah, bismillahirrahmanirrahim tawakkaltu 'ala Allah la haula wala quwata illa billah. Zikir ketika singgah di sebuah tempat, a'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Ya. Yeah. Naam. Termasuk juga adalah semangat dalam mempelajari ilmu syar'i, memperbanyak ibadah sunnah setelah ibadah yang wajib seperti solat malam dan yang lainnya. Adapun yang kedua, contoh sebab qadari. Sesuai dengan penelitian kedokteran atau tenaga medis, ya. Nah, di dalam menangani virus corona, maka kita harus pula mengambil sebab-sebab yang qadari sebagaimana arahan pemerintah dan ahli medis. Ya. Tidak mendatangi tempat-tempat wabah terjadinya penyakit. Nah, misalnya di tempat-tempat yang masih zona merah, ya, di daerah-daerah yang masih rawan tersebarnya penyakit tersebut, maka tidak diperbolehkan seseorang untuk masuk ke tempat tersebut. Ya. Idza sami'tum bit-ta'una bil-ard, apabila kalian mendengarkan tersebarnya penyakit ta'un di sebuah negeri, fala tadkhulu. Ya. Fala tadkhulu fiha, jangan kalian masuk ke dalamnya. Namun apabila kalian tinggal di sebuah negeri yang tersebar penyakit tersebut, maka jangan kalian keluar. Maka ini sesuai dengan apa yang menjadi bimbingan dan arahan pemerintah kita, barakallahu fikum. Ketika diketahui bahwa di daerah ini tersebar penyakit, ya, termasuk apa yang tersebar sekarang ini, virus corona, maka adanya isolasi. Diisolasi tempat tersebut. Orang yang di luar dilarang masuk, orang yang dilarang, dilarang keluar. Oleh karena itu, di antara aturan pemerintah sampai sekarang ini yang berlaku adalah apa? Ketika seorang telah melakukan perjalanan keluar daerah di tempat yang mungkin dia tinggal atau melewati tempat yang masih tersebar virus corona tersebut, maka ketika mereka kembali ke kampung halamannya adalah melakukan isolasi mandiri. Nah, isolasi mandiri sebagai bentuk apa? Kehati-hatian. Bukan berarti yang bersangkutan ini ketika melakukan perjalanan maka dia telah positif penyakit corona tersebut. Tetapi ini adalah dalam rangka na'am mentaati pemerintah dan sebagai bentuk penjagaan terhadap diri dan orang lain. Nah, adanya isolasi mandiri. Atau minimal seorang berupaya untuk menjaga jarak dengan saudaranya. Na'am. Menjaga dirinya dengan memakai masker. Ini adalah upaya-upaya yang seharusnya seorang muslim, apalagi seorang sunni salafi, memperhatikan perkara ini, barakallahu fikum. Ya. Yeah. Naam. Jangan sampai kita kalah dengan orang-orang awam yang mereka ini lebih taat, lebih mendengar terhadap pemerintah mereka. Justru kita sebagai seorang penuntut ilmu terkadang menyepelekan dan bergampangan dengan apa? Dengan bimbingan dan arahan pemerintah kita, hafizahumullah. Oleh karena itu, ini yang harus diperhatikan. Tidak mendatangi tempat-tempat yang tersebarnya wabah penyakit tersebut. Kalaupun terpaksa dia mendatangi tempat itu, maka setelah dia kembali, maka di antara apa yang menjadi na'am arahan dari pemerintah adalah untuk melakukan isolasi mandiri, tinggal di rumah. Ya, bahkan sampai 14 hari. Ya. Menjaga diri mereka. Karena penyakit virus corona ini bukan hanya menyangkut dirinya, namun juga menyangkut diri orang lain. Sehingga ketika seorang menjaga dirinya, berarti dia juga menjaga saudaranya. Ya. Naam. Oleh karena itu, apa yang dikatakan oleh sebagian tenaga medis, ada sisi kebenarannya, bahwa maskermu menjadi sebab penjagaan bagi saya, dan masker saya menjadi sebab penjagaan darimu. Demikianlah barakallahu fikum. Iya. Juga di antara sebab yang kauni adalah menutup wadah makanan dan minuman. Mengucapkan salam saja ketika berjumpa dengan teman tanpa berjabat tangan. Ini telah difatwakan oleh para ulama. Ya. Menjawab salam itu hukumnya wajib. Salam dengan ucapan assalamualaikum. Adapun bersalaman itu hanya sunnah. Maka di tengah pandemi corona ini, maka yang lebih afdal adalah seorang hanya mencukupkan apa? Salam dengan lisan assalamualaikum. Ya. Namun tidak bersalaman sebagai bentuk upaya untuk menjaga jarak, tidak bersentuhan. Nah, dan ini sebagai bentuk apa? Sebagai bentuk sebab qadari yang dilakukan oleh seorang hamba. Iya. Mengurangi pertemuan perempuan di tempat-tempat yang berkumpulnya banyak manusia. Ya, rajin untuk mencuci tangan dengan air sabun atau antiseptik. Menjaga jarak dengan sesama, memakai masker dan yang lainnya. Intinya, kita kembalikan sebab qadari tersebut kepada ahlinya. Dan ini telah dijelaskan oleh pemerintah dan tenaga medis. Arahan dari para tenaga kesehatan, dari pemerintah, para tenaga medis dan lembaga resmi yang berkompeten lainnya. Bahkan yang khusus terkait dengan penanganan wabah virus corona ini, maka perlu memperhatikan kaedah tentang apa? Hendaklah seorang itu berupaya untuk mentaati dan mematuhi apa yang menjadi protokol kesehatan pemerintah. Nah, karena ini syarat mereka. Khususnya ketika pondok-pondok pesantren dibuka, diperbolehkan untuk kembali berjalan, maka di antara persyaratan yang harus diperhatikan protokol kesehatan adalah dengan ya, tetap menjaga jarak. Ketika pembelajaran tatap muka misalnya, ya, dengan memakai masker, dengan mencuci tangan, dan ini, na'am, adalah merupakan syarat. Sementara dikatakan al-muslimu ala syurutihim, kaum muslimin itu di atas syarat mereka. Kita menjalankan ini, karena tentunya harus sesuai dengan apa? Syarat-syarat yang harus dijalankan sebagaimana yang telah disampaikan oleh pemerintah kita. Na'am. Dan seluruh dari apa yang disebutkan tersebut tidaklah bertentangan dengan agama Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, jadi kita menggabungkan. Oleh karena itu apa yang kita sebutkan dari upaya untuk mencegah mengatasi virus corona dengan mentauhidkan Allah Subhanahu wa taala, maka ini masuk dalam sebab syar'i, sebab yang syar'i yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita gabungkan dengan sebab-sebab yang qadari sesuai dengan penelitian ya yang berada di ahlinya tersebut, sehingga kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala semoga Allah Subhanahu wa taala segera mengangkat wabah penyakit ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita termasuk orang-orang yang bersegera kembali kepadanya dengan bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala dari seluruh dosa-dosa kita, dari seluruh kesalahan-kesalahan kita. Semoga yang dengan apa yang kita lakukan tersebut menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala mengangkat wabahnya. Innahu waliyudzalika wal qadiru alaihi. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.